Ya, alhamdulillah. Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah Kitabul Kabair Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan kita dalam bab zikr iradatil ulwi wal fasad, di mana termasuk di antara dosa-dosa besar yaitu iradah, menginginkan untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari beliau hafizallahu ta'ala berkaitan tentang dalil yang disebutkan oleh muallif rahimallahu ta'ala dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita lanjut ke dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimallahu ta'ala, di mana muallif rahimallahu ta'ala beliau mengatakan an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, punya beliau Abu Hamzah khadim Nabi sallallahu alaihi wa sallam, yani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lama sejak datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah hingga meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu beliau masih kecil, ya, berusia 10 tahun. Naam. Yang mana beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk di antara sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah, yang sebagian para ulama mengatakan umur beliau ketika meninggal 107 tahun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berikanlah barokah kepadanya terhadap apa yang kau berikan padanya, ya, dan panjangkanlah umurnya, ampunilah dosa-dosanya. Yang berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau termasuk di antara sahabat yang banyak memiliki harta, yang mana beliau memiliki kebun, ya, yang setiap tahunnya itu berbuah sebanyak 2 kali dalam keadaan keumuman. Kebun-kebun di tempat tersebut setahun hanya sekali dalam berbuah. Ya, beliau pun juga naam banyak memiliki keturunan. Ya, diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki anak sebanyak 150. Ya, 100 diantaranya meninggal di masa beliau masih hidup. Nah, ya, Allahu ta'ala bisawab. Yang demikian secara ringkas biografi tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Akhrajahu. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman hingga ia mencintai terhadap saudaranya apa yang ia mencintai untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman. Maksudnya yang dinafikan di sini, ya, adalah kesempurnaan iman. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu sempurna imannya. La yakmunu wa la yatimu imanuhu. Ya. Naam. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman seseorang. Ya, bukan maksudnya adalah peniadaan iman sama sekali. Naam. Ya. Karena amalan ini ketika ditinggalkan, yaitu mencintai saudaranya untuk saudaranya sesuatu yang ia mencintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, bukanlah merupakan amalan yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, ya, yang menyebabkan batalnya keimanan, yang menjadikan seorang itu murtad, tidak. Nah, makanya dimaksud dengan la yu'minu ahadukum, yaitu la yatimmu, la yakmunu iman, yang tidak sempurna. Naam, iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia mencintai untuk dirinya. Naam. Ya. Sehingga siapa saja yang dia tidak mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia mencintai untuk dirinya, maka ini menunjukkan bahwasanya imannya itu kurang. Ya. Menunjukkan imannya itu kurang, tidak sempurna. Dan yang dimaksud dengan akhi di sini, saudara di sini, bukan saudara nasab. Ya, bukan saudara nasab. Ya, akan tapi saudara, ya, keimanan, Karena setiap muslim, setiap mukmin itu adalah bersaudara. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu bersaudara. Naam. Ya. Siapapun dia, dimanapun dia berada, apakah dia itu di belahan bumi barat ataukah timur, manakala orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah, mana para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir. Ya, siapapun dia, dimanapun dia berada, berarti dia adalah saudara bagi kaum mukminin. Persaudaraan yang mengharuskan, ya, nah, mencintainya, kaum mukmin tersebut mencintai orang tersebut, ya, sebagaimana kecintaan terhadap dirinya sendiri. Naam. Ya, karena kaum muslimin, kaum mukminin, jiwa mereka jiwa yang satu. Jasad mereka seperti jasad yang satu. Ya, di mana sebagian mereka akan merasakan kepedihan, rasa sakit. Disebabkan karena sakit yang dialami oleh sebagian saudaranya. Nah, orang yang beriman itu sebagian mereka akan merasakan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang didapatkan oleh saudara mukmin yang lainnya. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka itu yata badaluna al-manafi'. Nah, saling bertukar, saling bergantian dalam memberikan manfaat di antara mereka. Dan juga menghindarkan gangguan-gangguan kejelekan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Inilah kondisi keadaan mereka, orang-orang beriman. Ya. Naam. Mereka adalah orang-orang bersaudara. Naam. Seperti jasad yang satu. Naam. Oleh karena itu, Nabi SAW beliau memerintahkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin terkait tentang hak-hak saudaranya untuk diperhatikan. Saudara seiman. Ya, yang dengan perkara tersebut akan terwujud persatuan, ukhuwah. Nah, kasih sayang di antara mereka, saling mencintai. Ya. Di sekian banyak hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hak-hak saudaranya. La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi' ahadukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-mu'min akhul mu'min la yadhlimu wa la yakhzuluhu wa la yahqiru wa la yakdhibu wa la yahqiruhu. Jangan kalian saling hasad. Ya, jangan kalian berbuat najis dalam muamalah. Jadi dalam jual beli ingin memadoratkan saudaranya. Ya. Pura-pura menjadi seorang pembeli dengan menaikkan harga barang yang tidak ia beli. Tujuannya agar supaya saudara yang lainnya yang tidak membeli tersebut menawarkan harga yang lebih tinggi. Apakah dalam rangka untuk memadoratkan saudara tersebut ataukah memberikan manfaat kepada si penjual. Nah, jangan kalian saling membenci. Jangan salah seorang di antara kalian menjual atas jualan saudaranya. Nah, jangan kalian saling membelakangi. Nah, tapi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan yang mengharuskan kalian itu mencintai untuk saudaranya sesuatu perkara yang dia mencintai perkara tersebut untuk dirinya. Naam. Ya. Seorang yang beriman itu adalah saudara untuk ya. Naam, mukmin yang lainnya. Tidak akan berbuat kezaliman kepada saudaranya. Tidak akan menantarkan saudaranya, membiarkan tidak memberikan pertolongan. Tidak mendustakannya ataukah tidak mendustainya. Tidak merendahkannya, meremehkan. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Makal mu'min fitawadhihim wa tarahumihim wa ta'atifihim ta'atufihim tamasan jasad wahid idastaja minhu abun tanda'al lahu sa'il a'adha bilhumma wa sahar. Permisalan seorang mukmin itu dalam kasih sayang di antara mereka seperti jasad yang satu, ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, ya, maka akan, ya, merasakan anggota tubuh yang lainnya sakit pula, ya, sehingga demam ataukah nggak bisa tidur, begadang, karena salah satu anggota tubuh merasakan sakit. Al-mu'min, ya, na'amil mu'min kalbunyan yasudu ba'du-ba'dan. Seorang mukmin, ya, terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan di antara jari jemari, di mana satu yang lain itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Nah, maka tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya, ya, apa saja yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, ketika dia mencintai untuk dirinya itu mendapatkan kebaikan, kebaikan dengan berbagai macam jenisnya dari kebaikan tersebut, maka dia pun mencintai saudaranya itu seperti itu pula, memperoleh kebaikan-kebaikan sebagaimana dia mencintai. Nah, untuk dirinya sendiri. Ya, ia membenci untuk saudaranya perkara-perkara kejelekan, kemadharatan, sebagaimana ia membenci, ya, kejelekan, keburukan, kemadharatan tersebut menimpa pada dirinya. Ya, oleh karena itu seorang muslim jangan dia, nah, memberikan kejelekan kepada saudaranya, jangan mendatangkan kemadharatan untuk saudaranya, jangan mengkhianatinya, berdusta padanya. Nah, sebagaimana engkau tidak suka yang demikian tersebut menimpa pada dirimu dari keburukan, kejelekan, kemadharatan, dikhianati, didustai, ya. Nah, barakallahu fiik. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih, ya, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhul jannah wal ta'tihi maniyatuhu wa wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Karena siapa yang mencintai itu dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam jannah, maka hendaklah kematian itu mendatangi dirinya dalam kondisi dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan sesuatu perkara yang dia suka, cinta, ketika manusia yang lain itu datang kepada dirinya dengannya. Ya, ketika ia suka saudaranya itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, nah, mencegah dari kejelekan-kejelekan pada dirinya, maka hendaklah demikian pula ketika dia mendatangi saudaranya tersebut, berikan kebaikan-kebaikan, hindarkan saudaranya dari kejelekan-kejelekan. Nah, ya, barakallahu fiik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadits ini adalah merupakan di antara hadits jawab kali, ya, kalimat-kalimat yang ringkas yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya begitu luas. Nah, ya, ini termasuk di antara jawab kali, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yang terkandung di dalam hadis ini pesan kepada kaum muslimin, ya, agar supaya tabadulun nafs, saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Ya, manfaat di sini mencakup manfaat yang sifatnya maknawi, demikian pula sifatnya madi, materi. Nah, ya, manfaat yang sifatnya maknawi, misalnya saling memberikan nasihat at-tanasuh. Nah, mengajarkan ilmu bagi saudara yang belum mengetahuinya dari ilmu agama. Nah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang semangat dengannya. Adapun manfaat materi, misalnya membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, ya, ketika saudaranya dalam kesulitan harta, maka dia membantu karena punya kelebihan harta. Demikian pula ketika membutuhkan suatu tenaga, bantu dengan tenaganya. Ya. Dan bukanlah maksud dari hadis ini sebatas memberikan manfaat, saling memberikan manfaat terbatas dengan materi saja. Akan tapi, sebagaimana yang kita sebutkan, ya, demikian pula saling memberikan manfaat dalam, ya, maknawi, yang tentunya itu lebih besar dibandingkan sekedar harta. Sehingga ketika seorang melihat saudaranya di atas suatu kemaksiatan, kesalahan, maka nasihati dia, cegah saudara yang tersebut dari dosa kemaksiatan tersebut. Nasihati. Nah, karena bagaimana engkau tidak suka untuk terjatuh kepada satu kesalahan, jelekan, maka demikian pula. Engkau pun masih tidak suka ya saudaramu terjatuh yang demikian tersebut, maka nasihati. Nah, cegah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ya, antara dirimu dengannya. Barakallahu fik. Ketika engkau melihat saudaramu, ya, di atas ketidaktahuan tentang suatu perkara agama, ajarkan saudaramu tentang agama tersebut. Bimbing, jelaskan. Yang tentunya ini sesuatu yang lebih besar dibandingkan sebatas nah, memberikan manfaat yang sifatnya materi. Yang tentunya ini sesuatu yang memang ya dituntut pula, tapi tidak sebatas itu. Ya, maka pantasnya yang semacam ini sesuatu yang terus ada di antara kaum muslimin, saling memberikan manfaat. Ya, yang sifatnya maknawi demikian pula al-madi, materi. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Lalu apa hubungan hadis ini dengan bab yang disebut oleh mu'alif rahimahullah ta'ala? Maka kita baca penjelasan dari Syekh Naam hafidhullah ta'ala. Ya. Di mana beliau? Hafidhullah ta'ala mengatakan qauluhu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah salah seorang kalian itu beriman hingga ia mencintai terhadap saudaranya sesuatu yang ia mencintai untuk dirinya. Beliau mengatakan hadza fihi bayanu sifatil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ya, hadis ini di dalamnya menjelaskan, ya, di antara sifat orang-orang yang mereka tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi ini, demikian pula berbuat kerusakan. Ya. Di mana mereka di antara sifatnya annahum yuridunal khaira linnasi kama yuridunahu li anfusihim. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk manusia. Naam, sebagaimana mereka menginginkan kebaikan tersebut untuk diri mereka sendiri. Fakama annal mar'a min tabi'atihi wa fitratihi anna yuhibbul khaira li nafsihi fakadzalika yanbaghi lahu kay yakuna mu'minan an yuhibbu linnas. Ya, maka sebagaimana seseorang itu dari tabiatnya, fitrahnya, ia mencintai kebaikan untuk dirinya. Naam, maka demikian pula semestinya, ya, agar supaya dia menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Naam, hendaklah dia mencintai kebaikan tersebut untuk manusia yang lainnya, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa kama annahu yakrahu syarra li nafsi fa alai an yakrahahu linnasi aidan. Maka sebagaimana pula dia tidak menyukai kejelekan-kejelekan untuk dirinya, maka demikian pula hendaklah dia juga tidak menyukai kejelekan tersebut menimpa kepada manusia yang lainnya juga. Amal ladzina 'alal 'aksi min dzalik fadza wal mazmum. Adapun sebaliknya, ia mencintai kebaikan untuk dirinya tapi mencintai kejelekan untuk saudaranya. Ia membenci keburukan menimpa pada dirinya tapi justru dia menyukai keburukan tersebut nah pada saudaranya. Ya. Nah, ini merupakan bentuk fasad. Ya. Keinginan kerusakan yang terjadi. Ini bentuk dia adalah orang yang menginginkan uluan ketinggian di muka bumi ini, kesombongan. Nah, ya. Barakallahu fik. Wal maksud di qaulihi la yu'min, dan maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'min, la yu'minu al-iman kamil. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian sempurna imannya. Alaisa makna la yu'minu ahaduku, dan bukanlah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahaduku. Naam, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Allah ladzi la yuhibbul khairal li akhihi yakfur. Bahwasanya orang yang tidak menyukai kebaikan untuk saudaranya itu ya menjadikan dia kafir, keluar dari Islam. Nah, batal keimanannya? Tidak. Akan tapi maknanya walakin ma'nau la yu'minu imanan kamil. Akan tapi maknanya tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Wa alaihi fa inna man ahabbal khaira li nafsi wa ahabba syarra lin nas udda amaluhu hadza min al fasad wal ulumi fil aw. Atas dasar hadis ini, maka sesungguhnya orang yang dia menyukai kebaikan untuk dirinya dan menyukai kejelekan untuk manusia yang lainnya, maka teranggap amalan dia ini termasuk bentuk kerusakan minal fasad, menginginkan adanya kerusakan terjadi di muka bumi ini. Ya, ini merupakan bentuk ulu, ketinggian, kesombongan. Ya, maka dari sisi inilah dibawakanlah hadis ini dalam bab, ya, bab dzikri iradatil ulwi wal fasad, termasuk di antara dosa besar keinginan seseorang itu. Naam, ya, menginginkan kesombongan dan kerusakan di muka bumi ini, dan merupakan kayak amalan bahwasanya dia menginginkan ketinggian, kesombongan, kerusakan di muka bumi, tatkala dia mencintai kebaikan untuk dirinya dan menyukai keburukan itu untuk yang lainnya. Li'anna yuridu an yakhussa nafsahu duna ghairihi bi nikmatillah, karena dia menginginkan, ya, untuk dikhususkan pada dirinya bukan kepada yang lainnya terkait terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu li ahadin khaira wa hadza min hasad, dan tidak menginginkan kebaikan untuk yang lainnya, yang tentunya ini merupakan bentuk hasad. Nah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan hasungan sebagaimana yang kita sebutkan agar supaya naam, ya, kaum muslimin itu saling memberikan manfaat, ya, kepada yang lainnya, baik itu manfaat yang sifatnya maknawi demikian pula madi, ya, yang mana pula hadis ini memberikan peringatan kepada kita naam dari sifat hasad, ya, naam, barakallahu fik, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Hingga sisi kesesuaian hadis ini sebutkan dalam bab di mana orang yang mencintai kebaikan untuk dirinya dan mencintai kejelekan untuk yang lainnya, maka amalan tersebut ini merupakan bentuk al-fasad wal ulu fil ard. Allahu taala alam suat. Mungkin itu yang bisa kita naam sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.